إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita tentang Sahih Muslim bab yang ke-40, babu ma yaqulu idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'. Bab apa yang dibaca atau apa yang dibaca oleh orang yang salat apabila dia mengangkat kepalanya dari ruku'. Hadis 1067 hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala hadatsana Abu Awana waqi' an al-A'mash an Ubayd bin ibn al-Hasan adni Abi Awfa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a dhahrahu min ar-ruku' قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أتوا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ada dua bacaan ملء dengan ملء. Dari Ibnu Abi Aufa dia mengatakan Nabi SAW apabila beliau mengangkat punggungnya dari ruku, dia ruku kemudian mengangkat punggungnya dari ruku, qala dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ya, kemudian dilanjutkan Allahumma rabbana lakal hamdu mil'a atau mil'u samawati وَمِلْءَ أَتُ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ. Baik, hadis 1068 وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ مُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ حَسَنٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ أَبِي أَوْفَى قَالَ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء اللهم ربنا لك الحمد ملء أو ملء السماوات وملء أو ملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. Dengan sanad yang kedua Abdullah bin Abi Aufa dia mengatakan Rasulullah SAW berdoa dengan doa ini Allahumma ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أو ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. حديث 1069 حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مجزأة ابن الزاهر قال سمعت عبد الله ابن أبي أوفى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم لك الحمد ملء أو ملء السماوات وملء أو ملء الأرض وملء أو ملء ما شئت من شيء بعده اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينبغي أبيض من الوسخ. ابن أبي وائل أوفاج mengatakan beliau menceritakan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan Allahumma lakal hamd dan seterusnya, tambah Allahumma tahir tahirni bisaji wal baradi wal ma'il barid, ya Allah sucikan aku dengan salju, dengan al-barad. Barad itu apa? Al-barad itu adalah es yang bulat-bulat jatuh dari langit, ya, hujan batu es barad. Wal ma'il barid, air yang dingin. Allahumma tahir min dunubi wa khataya kumina khatawul abiru minal wasakh, ya Allah sucikan aku dari dosa dan kesalahan sebagaimana dibersihkan kain putih dari kotoran. Hadis berikutnya, hadatsana Abdullah bin Ibn Mu'ad qala hadatsana Abi Haq qala wa hadatsani Zuhair bin Harb wala hadatsana Yazid bin Harun kilahuma an Syu'bah bi hadzal isnad wa fi riwayat Mu'ad kama yunqa thawbul abyadu min ad-dar wa fi riwayat Yazid min ad-Danas. Ya, kemudian dengan sanadnya kepada Ibn Abi Aufa juga dari riwayat Mu'ad terjadi perubahan, yaitu sebagaimana engkau membersihkan kain putih dari darah, darah itu adalah daki, atau dalam riwayat yang lain minad danas, danas juga daki. Ya. Kemudian 1071 hadatsana Abdullah bin Abdul Rahman Ad-Darimi qala akhbarana Marwan ibn Muhammad Ad-Dimashqi qala hadatsana Sa'ad bin Abdul Aziz an Athiyyah bin Qais an Waza' an Abi Sa'id Al-Khudri qala kunna kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min al-ruku' qala rabbana lakal hamd mil'u samawati والأرض ومن أمة شيئا من شيء بعد أهل الثناء أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia bangkit dari rukuk dia mengucapkan ucapan yang tadi rabbana lakal hamd dan seterusnya, tambah lagi ahli sana' wal majdi ahqu ma qala al-'abdu, yakni yang berhak sanjungan dan pujian, ya, dan kata-kata yang pantas yang berhak dikatakan oleh seorang hamba. Semua kami bagimu adalah hamba. Allahumma la mani'a lima ataita, ya Allah tidak ada penghalang dari apa yang engkau beri. Wa la mu'ti lima mana'at, dan tidak ada pemberi bagi apa yang engkau larang. Wa la fa'adha jaddi minka jaddu, tidak akan bermanfaat orang memiliki kekuatan sungguh-sungguh di sisimu akan kesungguhannya itu. Bagaimanapun juga orang sungguh-sungguh, kalau seandainya tidak, ya, usahanya sendiri itu tidak akan bermanfaat. Kemudian 1072 hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Syaib bin Yusir qala akhbarana Hisham bin Hassan an Qais bin Sa'd an Atha' an Ibn Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' qala Allahumma rabbana لك الحمد من السماوات والأرض ومن وما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا ينفع لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Penambahan dalam hal ini adalah ملء أو ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعده. Itu penambahan yang ada. Kemudian hadis 1073, haddatsana Ibnu Umayyah qala haddatsana Hafs qala haddatsana Hisham bin Hassan qala haddatsana Qais bin Sa'ad an Ata' an Ibn Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qawlihi wa min wa min ma syi'ta min syai'in ba'du wa lam yadhkur ma ba'da. Ibn Abbas dalam riwayat ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan ucapannya sampai kepada umil masyid dan syaibat dan tidak ada penambahan setelah itu. Baik, yang pertama beberapa hadis yang kita baca menunjukkan kepada kita adalah tentang apa yang kita baca setelah rukuk. Maka yang kita baca tadi Rabbana lakal hamd, boleh juga Rabbana wa lakal hamd. Itu yang wajib. Kadar wajibnya itu. Boleh kita tambah mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Atau mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Apa perbedaannya? Ada yang kasrah, ada yang nasab, ada yang marfu. Ya, kalau rafa mil'u. Kalau nasab mil'a. Terjadi perbedaan pandang ulama di dalam membaca ini, walhasil boleh kedua-duanya dibaca, mil'u atau mil'a. Maknanya Rabbana lakal hamdu, wahai Rabb kami, bagimu pujian. Ya, bagian pujian seukuran penuh atau pujian yang memenuhi langit-langit dan memenuhi bumi-bumi, memenuhi bumi dan memenuhi apa yang engkau inginkan, ya, min syai'in ba'd, dari sesuatu pun setelahnya. Yani kita memohon kepada Allah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sangat penuh. Jadi lokana ajsaman, kalau seandainya pujian itu dalam bentuk berjasad, lama la as-samawati wal ard, maka langit dan bumi ini akan dipenuhi, ya, oleh pujian itu. Itu betul besar. Di dalam hadis ini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama minha istihbabu hadha dzikr, anjuran membaca zikir ini. Yang kedua wujubul i'tidal wa wujubut tuma'nina fihi, wajibnya beri'tidal. I'tidal itu bangkit dari ruku, dan wajib tuma'nina di dalam i'tidalnya. Apa itu tuma'nina? Ketenangan, kekhusyukan. Bagaimana ukurannya? Ukurannya kembalinya persendian ke tempatnya masing-masing. Ya. Wa annahu yustahabbu li kulli musallin min imamin wa ma'mumin wa munfaridin an yaqul sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd. Wajib bainahuma, dianjurkan bagi setiap yang sholat, baik itu imam atau makmum atau sendirian, untuk mengatakan sami Allahu liman hamidah wa rabbana lakal hamd. Dikumpulkan kedua-duanya. Ini menurut Syafi'iyah. Menurut ulama lain, bagi imam dan musholat orang sendirian wajib membaca keduanya. Ketika jadi imam cukup dengan membaca Rabbana wa lakal hamd. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa idza qala sami'a Allahu liman hamida qalu qul Rabbana wa lakal hamd. Ya, terjadi perbedaan. Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala cenderung kepada perkataan bahwa makmum pun ikut mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya. Fayaqulu qawlu sami Allahu liman hamidah fi hal irtifa'. Ucapannya sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah pada saat bangkit sama dengan takbir. Wa qala rabbana lakal hamdu wa mana lakal hamdu adalah pada saat dia i'tidal disebabkan oleh dasar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli salatlah kalian sebagaimana kalian melihat salat saya rahim rawahul bukhari. Lalu sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Qala ulama ma'nahu sami ma'na sami'a huna ajaba. Makna dari sami'a di sini adalah ajaba, memenuhi. Yani sami Allahu liman hamidah artinya Allah telah memenuhi. Allah telah memenuhi, mengabulkan bagi siapa memujinya. Wama'nahu anna man hamidallah muta'arridan li thawabihi istahaba Allah ta'ala lahu wa'atahu ma ta'arrada lah fa'inna naqulu rabbana lakal hamdu li tahsili dhalik. Maknanya orang yang memuji Allah maka dia akan mendapatkan pahala. Dia akan mendapatkan pahala. Istahaba Allahu ta'ala lahu. Istajaba Allahu lahu. Maka Allah akan memenuhi, ya, menepati permohonan itu, dikabulkan. Wa'atahu ma ta'arrada lah. Maka Allah akan berikan kepadanya apa yang dia baca. Fa inna naqulu rabbana lakal hamdu, sungguh kita mengucapkan rabbana lakal hamdu, itu gunanya adalah li tahsili dzalik, supaya mendapatkan pahala dari pujian kita. Ya. Maka kita ucapkan sami Allahu liman hamidah. Baik. Ada penambahan pada yang kita sebutkan tadi, Allah mutahhir bitahhirni bisaji wal bar wal ma'i barid. Ini isti'arah lil mubalaghati fit tahara min al-dhunubi ghairiha. Ini kata-kata ungkapan yang menunjukkan bahwa betul-betul bersih dari dosa. Ya, betul-betul bersih dari dosa. Ketika kita mengucapkan ya Allah, bersihkan aku dengan salju, dengan batu es, dengan air yang dingin, ya Allah bersihkan aku dari dosa-dosa dan kesalahan sebagaimana engkau membersihkan kain putih dari kotoran. Jadi ini adalah bentuk mubalaghah, betul-betul sungguh-sungguh supaya dibersihkan dari dosa. Bahwasanya disebutkan di sini ma'il barid, ya, bahwasanya ini bentuk air yang menyejukkan. Jadi dosanya dihapus dan menyejukkan. Baik. Allahumma tahhir min adh-dhunubi wal khataaya, ya Allah bersihkan aku, tahhirni min adh-dhunubi wal khataaya, bersihkan aku dari dosa dan kesalahan. Yuhtamal an yakuna jam'u bainahuma, boleh jadi ini menggabungkan antara keduanya, dhunub dan khataaya. Dhunub itu adalah dosa-dosa, khataaya adalah kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan. Kama qala ba'd al-mufassirin fi qouli ta'ala wa may yaksib khati'atan aw isma, siapa yang melakukan sebuah kekeliruan dan dosa, ya, khati'ah dengan ism itu umum dan khusus. قال الخطيب والمعصية بين العبد وبين الله والإثم بينه وبين الآدمي. خطيئة kekeliruan kesalahan ini adalah antara itu adalah maksiat antara dia dan Allah, berarti dalam berhubungan hak Allah. Wal ithm yaitu dosa adalah di sini antara dia dengan manusia. Jadi hilangkan maksiat aku, hubungan saya dengan manusia, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hadis atau riwayat yang lain dikatakan ahlu sana'a wal majni ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma lamana lim ataita wa lam ta'ti lim mana'at wa la yafa'u dzal jaddi minkal jaddu. Bahwasanya di sini ada bacaan yang ditambah ahlu sana'a wal majni, orang yang berhak untuk di sanjung dan dipuji. Ya. Ahaqqu ma qala al-'abdu. Yani Allah Subhanahu wa taala adalah yang berhak untuk dipuji dan disanjung. Dan bacaan tadi adalah hal yang pantas diucapkan oleh seorang hamba. Kulluna wa kulluna laka 'abdu. Setiap kami ini adalah hamba bagimu. Allahumma la mani'a lima 'ataita. Ya Allah, tidak ada penghalang bagi apa yang Kau beri. Wala mu'ti lima mana'at, dan tidak ada pemberi bagi apa yang Kau larang. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Maknanya di sini dzal jaddi al-masyhur fi fathal jim. Wal dzal jaddi. Hakadha dhabata al-ulama taqaddamun wa mutaakhirun. Begitulah yang ditetapkan oleh ulama dalam bacaannya. Qala Ibn Adbar wa minhum man rawahu bil kasr. Di antaranya kata Ibn Adbar ada yang membacanya dengan baris kasrah. Wa qala Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari huwa bil fath. Ya. Yaitu ahli sanai ya dzal jaddi, bukan dzul jaddi. Ya, tapi dzal jaddi. Lalu apa maknanya? Qalu wa manahu ala dha'fi ala dha'fi ijtihad, ay la yanfa'u dhal ijtihad minka ijtihaduhu. Walaupun usaha manusia ini yang lemah, juga yang dikatakan bahwa ya, tidak akan bermanfaat yang memiliki usaha darimu akan usahanya. Yani usaha dia, kesungguhan dia sebenarnya tidak akan bisa memberikan sama sekali kalau seandainya Allah tidak berkenan apapun. Atau kedudukan, makna jad adalah kedudukan. Kedudukan seseorang tidak akan bisa diberikan ya, kecuali apa yang Kau berikan. Jadi kalau seandainya seorang berusaha untuk dengan sekuat tenaga dia tanpa pertolongan Allah, sama sekali tidak akan mampu. Ya. Terkadang kan kita melihat ada orang yang dia berupaya sekuat tenaga dengan dirinya dan lupa berserah diri kepada Allah. Ya. Ada yang mengatakan lalu innama yanfa'uhu ma yunjihi rahmatu. Yang akan bermanfaat kepada mereka, yang bisa menyelamatkannya adalah rahmatnya. Dari upaya seorang dia beribadah itu tidak akan bermanfaat kecuali rahmat Allah yang akan bermanfaat. Ada yang mengatakan murad zal jaddi usaita fil hirsi ala dunia wa qila ma'na isra' fi hurubi bil fathi fil hurubi fi ay la yanfa'u hadha al isra' fil harb minka harbuhu. Yani tidak akan bermanfaat cepat untuk ke Allah Subhanahu wa taala harap lari itu tidak bermanfaat, sekencang apapun juga tidak akan bermanfaat jauh dari Allah. Tapi tapi apa yang diberikan oleh Allah itulah yang bermanfaat. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa bacaan boleh kita variasikan, ya. Rabbana Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-mas wa mil al-ardi wa mil ma masyta min syai'in ba'du ahli tsana'i wal majdi haqqu ahli tsana'i wal majdi haqqu ma qala al-'abdu wa quluna laka 'abdun Allahumma la mana lima ataitu wa la mu'ti lima mana'tu wa la yanfa'u jaddi minka jaddu. Atau yang lain lagi, mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd ahlu tsana'i wal majdi la mani lima ataita wa la mu'ti lima mana'at wa la yanfa'u jaddi minkal jaddu. Juga disebutkan di sini bahwa wa annahu fi qabdatika wa sultanik, bahwasanya semua itu di bawah genggamanmu dan kekuasaanmu. Ushahih al-masyhur al-majd bil fath al-majd al-ajid bil fath wa huwa al-hadd wal-ghina wal-azma wasultan ay la yanfa'u al-hadd fi ad-dunya bimali waladi wa 'azmati wa sultani minka hadduhu ay la yanji hadduhu minka wa innama yanfa'u wainjihi al-amal salih. Makna di antara yang kita ucapkan, ya, wala yanfa'u jaddi minkal jaddu, dia mengatakan bahwa al-hab, kedudukan, kekayaan, keagungan dan kekuasaan tidak akan memberikan manfaat kepada orang yang memiliki kedudukan di dunia dan harta, anak dan kedudukan semua itu tidak bermanfaat di akhirat. Tidak ada gunanya. Kecuali yang berguna itu adalah amal soleh. Jadi tidak ada yang bisa dibanggakan oleh orang di dunia untuk akhiratnya. Ya, orang punya kekayaan tidak bisa. Tidak akan bermanfaat sama sekali. Ya. Nah itu yang kita baca ketika kita i'tidal. Dan kalau kita lihat bahwa sholat kita ini semuanya adalah doa, doa dari awal sampai akhir, maka karena itu hendaklah kita menyadari bahwa kita sedang berdoa kepada Allah. Kalau kita lihat ada orang yang sholatnya cepat-cepat, setelah itu dia zikir dan berdoa, seakan-akan doa solat itu muqaddimah dari doa. Sebenarnya doa atau zikir setelah penutup semua ibadah adalah ditutup dengan memuji kepada Allah. Ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat dalam tentang puasa, apa? Waliyutimma ni'matahu 'alaika, apa? Dalam surat Al-Baqarah. Wa man syahida minkum syahra falyusum. Man kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Wa litukmilu al-'iddata wa litukabbiru Allah 'ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Hendaklah sempurnakan bilangan, wa litukmilu al-'iddata. Kalau sudah sempurna bilangannya puasa. Walau takabbirullah ala mahadakum. Dalam kau bertakbir kepada Allah terhadap apa yang Allah berikan hidayah kepadamu. Ibadahnya puasa bulan Ramadan. Setelah itu selesai ibadahnya banyaklah berzikir. Begitu juga orang yang pergi haji. Ya, fa'idha qadaitum manasikakum. Jika kalian telah menyelesaikan pelaksanaan ibadah haji kalian, terutama wukuf di Arafah, itu inti haji. Idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashaddu dzikra. maka zikirlah kepada Allah, ingatlah, sebut nama Allah, ya, sebagaimana engkau menyebut nama-nama bapak. Orang Arab tu suka membanggakan bapak. Ya, man ahabba syai'an aktsara dzikran. Siapa yang mencintai sesuatu dia sering sebut. Ya, nah, orang yang cinta kepada Allah dia sering menyebut, dan khusus bacaan zikir ini setelah ibadah. Jadi sholat bukan mukaddimah doa. Kita melihat ada orang yang sholatnya cepat-cepat, zikir kemudian doanya khusyuk sekali. Ya, ini clear. Yang benar itu adalah khusyuknya dalam sholat. Kata Nabi SAW, aqrabu yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Posisi yang terdekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Ya Allah Ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.